Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidul awalina wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kiranya Al-Qur'an adalah tempat kita atau pundi bagi kita untuk melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Dan membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang sangat ditekuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan ini. Semoga membaca Al-Quran adalah target kita tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga sepanjang hari di dalam kehidupan kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Yusuf, surah ke-12, pada ayat ke-73. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembicaraan tentang terjadinya suatu dialog antara pengawal kerajaan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf yang akan meninggalkan kota Mesir ketika itu. Ketika para pengawal mengumumkan bahwa ada barang yang sangat berharga milik raja yang hilang dari kerajaan. Dan pengawal kerajaan menuduh atau melontarkan semacam tuduhan yang begitu sangat menyakitkan bagi mereka, bahwa mereka adalah pencuri. Nah, setelah mereka bertanya dan mereka mengetahui bahwa yang hilang dari raja itu adalah cangkir minumnya atau gelas minumnya yang terbuat dari emas yang sangat berharga itu, maka mereka kemudian bersumpah, tallahi, demi Allah, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Kalau kita lihat di redaksi ayat ini, paling tidak ada 4 daripada taukid penegasan yang mereka pergunakan. Yang pertama, kata-kata tallahi, sumpah itu sendiri. Kemudian laqad, lam dan qadnya itu menunjukkan bahwa mereka juga menegaskan sungguh-sungguh mereka tidaklah mencuri. Dan di akhirnya ada wama kunna sarikin, sekarang dan dahulu pun kami tidak pernah melakukan pencurian itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa yang mereka lakukan ini, sebenarnya di satu sisi ada aspek penghinaan terhadap Nabi Yusuf yang insyaallah kita akan kaji pada beberapa waktu atau beberapa hari yang ke depan. Artinya bahwa dahulu mereka mengatakan Yusuflah yang pernah mencuri dan kami tidak pernah mencuri. Dahulu adik kami yang udah hilang, sekarang kami tidak tahu di mana rimbanya, itulah yang pernah mencuri dan kami tidak pernah mencuri. Jadi mereka mengatakan wa ma kunna sarikin, dan sekali-kali kami tidak pernah mencuri dahulu apalagi sekarang. Dan mereka juga mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Mesir semata-mata hanyalah untuk menukarkan barang yang ada pada mereka, barang bawaan mereka dengan bahan pangan dan sandang yang mereka butuhkan untuk dibawa pulang ke kampung. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita dalam kehidupan ini haruslah membersihkan diri kita dari segala tuduhan. Tetapi sebenarnya ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka yang paling mulia bukanlah untuk berusaha, berkilah, mencari jalan seakan-akan kita adalah orang yang bersih. Tetapi akuilah kesalahan itu. Itulah yang sebenarnya lebih baik. Atau dalam bahasa keseharian selalu kita pahami dengan istilah, atau selalu dikatakan dengan istilah gentleman. Mengakui kesalahan. Jadi Orang yang mulia itu adalah orang yang mengakui kesalahan. Artinya, dia sudah pernah melakukan kesalahan, itu adalah suatu kehinaan, jelas itu suatu kesalahan yang telah ia perbuat. Tetapi jangan sampai kemudian setelah kesalahan itu dia lakukan, dia tambah lagi kesalahan yang baru, yaitu memungkiri, ya, tidak gentleman, dan tidak mengakui bahwa itu adalah kesalahan yang telah ia lakukan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting menjelang bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini pun merasa diri kita lebih sombong lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berpuasa, tidak beramal kebaikan, tidak meningkatkan salat kita, tidak meningkatkan ketakwaan dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akuilah di dalam bulan Ramadan ini yang insyaallah beberapa hari lagi kita akan jelang, dengan segala bentuk ketawaduan, ya, pengakuan, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakinlah bahwa kita ini adalah makhluk yang bergelimangan dengan dosa. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabda beliau, setiap anak Adam itu adalah adalah manusia yang berdosa, dan sebaik-baik daripada manusia yang berdosa itu adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan suatu kesalahan kita tambah lagi dengan kesalahan yang baru, yaitu tidak mengakui kesalahan itu. Apalagi wal iyadzu billah sampai menjual nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan sumpah palsu seakan-akan dia tidak melakukannya. Ini sering kita lihat dilakukan oleh masyarakat, siapa saja dari yang tingkat tinggi sampai tingkat yang rendah, mudah sekali untuk menjual asma Allah, bersumpah dengan nama Allah. Begitu juga para penjualan, dia sering menjual nama Allah Subhanahu wa taala dengan bersumpah seakan-akan jualannya itu sangat baik dan tidak ada cacat di dalamnya. Begitu juga seorang pejabat, kalau dia tidak menjalankan amanah itu dengan jujur dan dengan penuh keadilan, berarti dia telah menjual sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dahulu ketika dia menduduki jabatan itu ada sumpah yang pernah ia ucapkan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Dr. Zainal Arifin yang insyaallah akan menambah penjelasan terhadap ayat ini. Fathos. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat 73 dari surat Yusuf dimulai dengan tawlah. Seperti kata Ustaz Ardiansyah barusan, ada janji, ada sumpah yang diucapkan demi Allah. Suatu hal yang menarik, beberapa ayat sebelumnya kita tidak pernah menemukan satu kata Allah pun yang diucapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel ketika mereka diminta oleh Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi, dan mereka tidak pernah menyebutkan Tuhan Nabi Musa yang bernama Allah. Ud'ulaka rabbak yubayyin lana, doakanlah kepada Tuhanmu. Seakan-akan Bani Israel ini tidak memiliki Tuhan, sehingga ketika terjepit baru wa inna insya Allah lamuhtadun, barulah keluar kata-kata insya Allah, mudah-mudahan Allah akan memberi petunjuk kepada kami setelah kondisi terjepit. Begitu juga di sini kita menemukan saudara Yusuf, dari sejak awal mereka tidak ada sedikit pun mengucapkan bahwa keberhasilan, pendapatan yang mereka dapat itu berkat rezeki yang ditumpahkan Allah kepada mereka, dan ketika mereka pulang selamat itu semua adalah berkat andil dan jasa Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak pernah mereka sebutkan, malah kita lihat beberapa hari yang lalu Nabi Ya'qub lah yang menyebutkan itu, bahwa semua yang terjadi ini tidak lepas dari takdir skenario Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di sini setelah terjepit baru keluar kata Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini bukanlah mencerminkan seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang selalu bahagia bersama Allah di kala suka dan duka. Tidak saja di kala duka baru teringat Allah, tapi di kala suka pun dia yakin bahwa haza min fadli rabbi, keberhasilan, kesuksesan apa yang kuraih saat ini tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, majina linufsida fil ard, kami datang bukan untuk merusak di bumi, wa makunna sariqin, dan kami bukanlah para pencuri. disebutkan linuf sidafil ar merupakan gambaran umum khususnya kecurian. Artinya apa? Merusak bumi itu bisa berbagai macam ragam. Bisa dengan menebang pohon-pohon sehingga terjadilah banjir, itu juga bagian dari merusak bumi. Pohon ditebang tanpa ada tujuan yang jelas. Misalnya ada lampu di jalan sudah bagus, tiba-tiba dimatikan padahal seharusnya diperlukan untuk menerangi jalan. Itu termasuk bagian dari merusak bumi. Misalnya ada program tabung gas 3 kg yang sebenarnya tidak layak dipakai oleh rakyat, tetapi dibiarkan tetap beredar sehingga menjadi bom waktu di rumah atau di rumah tangga penduduk negeri ini. Itu juga bagian dari merusak bumi. Dan lebih khusus lagi adalah merusak bumi dalam hal ini mencuri. Mencuri bagian dari merusak bumi, dan merusak bumi bukanlah mencuri saja. Mencuri itu sendiri merupakan gambaran kehidupan bumi dan negeri tidak aman. Jadi kalaulah dikatakan sebuah negeri itu negeri yang aman apabila tidak ada terjadi pencurian di kota itu. Barang, sepeda motor atau mobil di luar, tidak ada spionnya yang hilang. Itu baru dikatakan negara itu aman, tidak ada kerusakan di dalamnya. Dan ini kita rasakan ketika saya bersama Ustadz Ardiansa berada di luar negeri, ketika kita berada di Mesir atau di Arab Saudi atau di Sudan negara miskin sekalipun, atau di Malaysia, di Singapura, itu parkir mobil itu semua di luar. Dan itu tidak ada orang yang jahil tangannya sampai mencuri kaca spion atau apalagi mencuri ban mobilnya. Tetapi di Indonesia itu sering terjadi. Ini merupakan bukti bahwa negara kita ini bukanlah negara yang aman. Dan sifat pencurian itu bisa dilakukan oleh kerah putih, bisa juga dilakukan oleh kerah hitam, yang disebut dengan kejahatan kerah putih, kejahatan dengan kerah hitam. Kerah hitam itu bisa merampok seperti ban mobil dicuri, kaca spion dicuri, rumah orang dicuri, atau jalan ada perampokan di jalan, itu dilakukan oleh kerah hitam. Biasanya negara kita untuk hal yang demikian masih lebih sensitif dibandingkan dengan pencurian yang dilakukan oleh kerah putih atau yang diistilahkan dengan korupsi. Tetapi begitulah biasanya, pisau terlalu tumpul untuk ke atas dan terlalu tajam untuk ke bawah. Walaupun ke bawah ini kalau misalnya ada backup maka dia akan dilepas kembali. Maka untuk pencurian kelas bawah pun kita tidak bisa menemukan itu telah selesai di negara ini, apalagi untuk menyelesaikan korupsi yang dilakukan oleh atau kejahatan yang dilakukan oleh kerah hitam di atas. Dalam menyambut bulan suci Ramadan yang ketiga, wakun nasarikin, bila dulu kita pernah mencuri dan alhamdulillah sampai saat ini belum tertangkap dan tidak tertangkap, ada baiknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang semua kita punya kesalahan sebagaimana kata Ustaz Ardiansa, dan sebaik-baik orang-orang yang salah mohon maaflah kepada Allah, bertobatlah dalam menyambut bulan suci Ramadan, mohon ampunlah. Dan bila memang kita tahu bahwa barang itu adalah milik si fulan yang saya curi, kembalikanlah kepadanya. Itu lebih baik. Dan kalaulah misalnya kita tidak mengetahui siapa dulu orang yang saya curi, tapi saya tahu bahwa saya telah mencuri dengan jumlah sekian, berikanlah itu kepada fisabilillah atau orang miskin atau asnafus samania yang berhak untuk menerimanya. Dan Anda tidak boleh mengatakan ini sedekah dari saya, tetapi ini adalah pencucian harta supaya bersih dalam wujud. Karena saya tidak tahu siapa orangnya, maka saya keluarkan, mudah-mudahan Allah memberi rezeki pemilik harta ini dengan berlipat ganda. Tapi saya ingin bersih, maka saya serahkanlah ini ke asnafus samania atas nama sedekah bagi orang yang saya curi dahulu, bukan sedekah atas nama saya sendiri. Inilah 3 poin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ustaz Ardiansa. Iya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh terang benderang apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal. Satu kata penutup di akhir daripada pertemuan kita hari ini, bahwa sesungguhnya masih ada kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selama hayat masih dikandung badan. Semoga apa yang disampaikan hari ini memberikan pencerahan bagi hati kita masing-masing, dan kami yang menyampaikannya tentunya terlebih-lebih lagi. Dan semoga apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini senantiasa adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal Arifin. Ikuti teruslah kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.